sepinya malam ini, kau dan aku bergandeng tangan menatap bulan di atas sana. Sesaat jangan kedipkan mata. Dan ulangi lagi, rasakan sinar rembulan, saksi bisu getaran cinta, tulus lembut tanpa kata-kata. Sepinya malam ini, kau dan aku bergandeng tangan menatap bulan di atas sana. Sesaat jangan kedipkan mata. Jika kita telah bersatu, kan ku curahkan semua kata cinta yang terpendam selama ini. Mata hatiku rembulan itu, langkah kakiku rembulan itu. Kau dan aku bahkan cintaku rembulan itu. Pandang lagi dan ulangi lagi, rasakan sinar rembulan, saksi bisu getaran cinta, tulus lembut tanpa kata-kata.